baik ko na jamilan diri pu anak boru HP naung ina ina oh jamilan. Di baik ko na jamila dirit ku anak buru HP naung ina ina oh jamila. Mersab bilu manang mersab bola sab bola amu dong anak po subege amu maakak poda poda poda nauli terlumo bisa nato rasna kogo ido mangula pasik kolahan anak kona. Sai songon solu bolon marsia dutu botean songon imana toras na patimbo paket ni geleng na oh jamila. Oh da jamila da bitang pilim India boru ni kalipat parumain ni pandita ai tunggo dang doha sega di baik ko da jamila diri ku anak boru HP naung ina ina oh jamila. Hian manu balu budalan lao tu porsea godang do anak boru godang anna sohasea marga bus do di ulama radopon na torasna olan mangi do hepin di dok lao pasibu halung mabuku na di dok malah tu sikola di dayung masih peda HP manda poton haletna oh jamila. Oh da jamila da bitang pilim India boru ni kalipat baru main ni pandita ay tunggo dang do halak sega di baik ko da jamila diriku anak boru HP naung ina ina oh jamila. Oh, da bintang film India. Boru ni kalipat paru main ni pandita. Ay tunggu dang do halak sega di baik koda jamila. Dirit ku anak boru hape naungi na ina. Oh jamila. Bintang film India, boru ni kalipat paru main ni pandita, ay tunggu dang do halak sega di baik ko na jamila.